وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia setelah liburan beberapa waktu kita kembali melanjutkan pengawasan kita, pengajian kita setiap Selasa sore ba'dal maghrib sampai Isya nantinya. Kali ini kita seperti biasa mengkaji dua pembahasan, pembahasan akidah dan juga pembahasan fikih ibadah. Untuk pembahasan akidah nantinya kita mulai dari kitab yang baru, yaitu kitab seorang ulama Syafi'iyah, murid senior dari Imam Syafi'i, Imam Ismail Al-Muzani, yang lahir tahun 175 Hijriah. Nanti kita akan lihat biografi terlebih dahulu dari Imam Al-Muzani tersebut. Nantinya berisi tentang Syarhus Sunnah, ini nama kitab beliau Syarhus Sunnah, berisi tentang pembahasan akidah dan manhaj, akidah-akidah penting dari Ahlussunnah wal Jamaah, sudah disebutkan juga oleh ulama senior dari mazhab Syafi'i dan murid langsung dari Imam Syafi'i, yaitu Imam Al-Muzani. Sampai saat ini saya belum mendapatkan kitab atau buku terjemahan karena mungkin saya belum menelusuri. Namun kalau mau cari di internet ada PDF yang bisa didapatkan dari penjelasan seorang ustadz yang menyusun langsung kitab tersebut. Namun saya ingin membahas secara perlahan nantinya kitab tadi, dan nanti insya Allah saya sajikan dalam bentuk buletin, namun belum bisa dibagikan dalam pekan ini. Namun buletin ini sudah siap nantinya, insya Allah mulai pekan depan ini akan terbantu dengan materi disajikan dalam bentuk buletin seperti kajian kami di Masjid Pegung Dalangan setiap hari Kamis atau malam Jumat. Kemudian nanti mudah-mudahan bisa rampung pembahasan ini ya dengan pembahasan buletin tadi. Dan pembahasan kedua kita kaji kelanjutan dari kitab Safinatun Najah, yang si kitab ini sebenarnya terdiri dari tiga penulis. Yang pertama si Salim bin Sumair Al-Hadrami, kemudian yang kedua Imam Nawawi Al-Bantani, kemudian yang ketiga Muhammad bin Ali Al-Ba'atiyah, menusun kitab ini membahas fikih dasar dalam mazhab Syafi'i. Kali ini nanti kita bahas bagian yang terakhir tentang bahasan haji dari pembahasan Syekh Muhammad bin Ali Al-Ba'atiyah yang beliau sajikan di bagian terakhir dari Safinatun Najah. Baik, kita lihat pembahasan yang pertama, Syarhus Sunnah dengan penulis Imam Al-Muzani, lahir tahun 175 Hijriah, meninggal dunia tahun 264 Hijriah. Di antara buku rujukan yang kami punya ditaklik oleh Dr. Jamal Azzun. Bisa dapat juga di PDF di internet. Penerbit Maktabah Daril Minhaj. Namun di sini cuma taklik, artinya cuma komentar singkat saja, tidak beserta dalil-dalil yang lengkap. Baik, kita lihat terlebih dahulu sebelum masuk dalam mukaddimah dari Imam Al-Muzani, siapakah Imam Al-Muzani? Siapakah Imam Al-Muzani? Pembahasannya nanti bisa dilihat di website kami rumaisar.com, kami sudah cantumkan di situ tulisan lengkapnya. Tinggal di copy paste saja juga bisa. Tulisannya sudah lengkap. Siapakah Imam Al-Muzani? Imam Al-Muzani nama lengkapnya adalah Ismail bin Yahya bin Ismail bin Amr bin Muslim Al-Misri Al-Muzani. Berarti nama aslinya itu Ismail, bapaknya itu Yahya. Nama aslinya itu Ismail, bapaknya itu Yahya. Kemudian dia berasal dari Mesir. Al-Misri di sini disebut. Nama kunyahnya Abu Ibrahim. Nama kunyahnya Abu Ibrahim. Siapa namanya tadi? Ismail. Bapaknya Yahya. Oke, saya ulang. Kitab ini ditulis oleh Imam Al-Muzani, lahir tahun 175 Hijriah, meninggal dunia tahun 264 Hijriah. Nama lengkapnya Ismail bin Yahya bin Ismail bin Amr bin Muslim Al-Misri Al-Muzani. Singkat aja lah, nama aslinya dan bapaknya saja kalau gitu. Nama aslinya siapa? Ismail. Bapaknya Yahya. Nama kunyahnya Abu Ibrahim. Nama kunyahnya Abu Ibrahim. Dari mana nama Al-Muzani? Jadi Al-Muzani itu nama dari mana? Al-Muzani itu disandarkan pada Muzaina bin Ad bin Tabiha bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Disandarkan pada Muzainah. Muzainah itu siapa? Muzainah itu adalah nama aslinya Amr. Muzainah itu nama seorang wanita, sebenarnya nama seorang wanita, tapi dipakai tadi Amr memakai nama Muzainah. Ibunya itu, ia memakai nama ibunya yaitu Muzainah binti Kalab bin Wabrah. Dan intinya Muzainah ini adalah ibu dari suatu kabilah yang sudah masyhur sekali di kalangan orang terdahulu. Jadi Al-Muzani itu bukan nama tempat. Ya, Al-Muzani itu bukan nama tempat. Namun itu nama seorang. Karena biasanya nama-nama belakang itu ada yang pakai nama tempat. Asalnya dari Sorong misalnya, As-Soronji. Asalnya dari Banten tadi, Al-Bantani. Ya, nisbah itu namanya, ya nisbah. Ditambahkan dengan ya nisbah. Namun kalau di sini ini memakai nama ibu dari kabilah yang masyhur. Sehingga namanya jadi Al-Muzani. Berasal dari nama Muzainah binti Kalab bin Wabrah. Asal muasalnya seperti itu. Nah, kenapa kita kenal nama seperti ini? Biar tahu bagaimanakah nama-nama para ulama. Dan juga biar familiar kita bagaimana dengan nama-nama para ulama tadi. Oh, namanya ini Ismail. Oh, saya pernah dengar ini yang Ismail juga yang punya nama Ismail itu bukan ya Nabi Ismail. Ada ulama juga yang bernama seperti itu. Oh, nama kunyahnya Abu Ibrahim. Oh iya, ada nama ulama juga seperti itu. Jadi dia teringat dengan ulama-ulama, orang-orang soleh, orang-orang baik. Sehingga kalau mau meniru itu jadikan nama juga bagus. Ya, maka membuat nama itu, lihat ini, tadi Ismail bin Yahya bin Ismail. Berarti simbahnya Al-Muzani itu siapa? Ismail. Jarang kan orang Indonesia kayak gitu kan? Nama anaknya itu dengan simbahnya itu sama itu, enggak ada. Jarang sekali temu kayak gini. Namun kalau orang Arab itu biasa. Ya, Ismail bin Yahya bin Ismail lagi. Kok enggak cari nama lainnya sudah? Dia pengin namanya seperti itu. Nama itu begitu simpel, nama itu begitu sederhana. Ya, tidak berat-berat dalam mencari nama, tidak seperti orang-orang zaman sekarang. Orang-orang itu zaman sekarang tanya sama yang mempunyai anak itu, ya, cari nama itu aneh-aneh. Oh, saya itu simpel saja. Ah, ini sahabat apanya? Sudah saya pakai ini aja. Saya pernah dengar lah ini nama sahabat ini. Sudahlah saya pakai. Kalau sekarang itu mau cari yang tidak ada di kamus, yang tidak ada di mana-mana itu pokoknya. di dunia antah berantah pokoknya dia cari. Yang orang di kampungnya itu belum pernah punya nama seperti itu, pokoknya mau nama kayak gitu. Kalau sudah Joko itu sudah banyak nggak mau itu kayak gitu. Ismail apalagi gitu ya, wah Ismail itu sudah biasa. Dulu teman kuliahku juga Ismail gitu, wah sudah saya nggak mau pakai lagi. Cari yang nama-nama lain, ya. Coba cari nama Joko lagi sekarang kan sulit kan? Oh Joko ini kamu nama lawas ya berarti. Nah, sudah nggak nama-nama baru lagi, kalau nama baru sudah yang aneh-aneh itu. Mau sebut saja kita sulit, ya. Namun kalau nama orang-orang soleh dahulu itu sudah pakai nama yang sudah dulu-dulu itu ada. Putar lagi Yahya lagi, bapaknya Amr lagi, simbahnya ke atas lagi Amr lagi, simbahnya lagi atas lagi Muslim lagi, kunyahnya sendiri Abu Ibrahim. Sudah kasih nama tuh kayak gitu, simpel sederhana. Nah beliau lahir pada tahun 175 Hijriah, berarti abad kedua. Dan saat itu meninggal juga seorang ulama besar. Saat-saat beliau itu lahir, di tahun-tahun beliau itu lahir, meninggal juga ulama besar yang bernama Al-La'ith bin Sa'ad. Al-La'ith bin Sa'ad, yang ketika itu Al-La'ith ini hidup di masa pemerintahan seorang raja yang bernama, seorang khalifah yang bernama Harun Ar-Rasyid. Mungkin antum pernah membaca kisah-kisah ada Harun Ar-Rasyid. Jadi Al-La'ith bin Sa'ad tadi meninggal dunia, dan tadi itu ketika Al-Muzani itu lahir. Jadi sekitar tahun itu. Nah, Al-La'ith bin Sa'ad tadi itu hidup di masa pemerintahannya Harun Ar-Rasyid. Ada cerita cerdas dari Al-La'ith bin Sa'ad. Di antara ceritanya dengan raja, dengan pemimpinnya tadi Harun Ar-Rasyid, ketika itu Harun Ar-Rasyid itu pernah berkata kepada istrinya, ya, kepada istrinya, dia itu berkata, saya lupa kalimat persisnya ya, pokoknya ada kalimat talak yang digunakan itu kalimat syarat, ya, dia gunakan itu kalimat syarat. Dia katakan tidak salah seperti ini. Kalau saya tidak masuk surga, ya, kamu saya talak. Ya, kamu saya itu talak. Dia paksa sekali nih berarti untuk masuk surga ini. Kalau kamu tidak masuk surga, kalau saya tidak masuk surga, maka kamu istriku saya talak. Ketika itu orang-orang yang mendengar kalimat ini pada bingung. Ini jatuh talak apa tidak ini? Kan belum ada jaminan Harun Ar-Rasyid itu masuk surga. Kan belum ada jaminan. Namun kalimat ini jatuh talak apa tidak? Maka mereka hadapkan masalah ini kepada Al-La'ith bin Sa'ad. Kemudian dia sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman ayat 40-an. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut menghadap Rabb-nya, maka baginya itu dua surga. Kalau tadi kan kamu pengin cuma satu surga saja kan Harun Ar-Rasyid? Ya, kamu pengin satu surga saja kan? Sekarang ayat ini sebutkan, jika kamu takut kepada Allah, maka bagimu dua surga. Berarti untuk masuk surga syaratnya apa dalam ayat ini? Takut kepada Allah. Kemudian ketika itu dia langsung ralat tadi ucapannya, dan Harun Ar-Rasyid sadar dengan ayat tadi. Oh berarti saya harus luruskan kalimat tadi. Yang benar saya harus simpun dalam diri saya takut yang besar kepada Allah. Maka dengan ini, sifat ini yang membuat masuk surga, bahkan dikatakan akan mendapatkan dua surga. Tentang tafsiran dua surga Allah alam, itu ada penjelasan para ulama dalam kitab tafsir tentang hal itu. Jadi tentang Al-La'ith bin Sa'ad. Nah kemudian guru Imam Al-Muzani. Maka seorang ulama itu biasanya punya guru. Jadi kalau ya model belajar saat ini, wah gurunya itu nggak jelas. Sudah pintar ngomong di Facebook, Instagram, status yang sudah bagus, sudah, wah itu sudah banyak like itu, ya itu banyak like di situ. Dan mungkin sudah bisa berfatwa. Mungkin dia bisa, kalau di Instagram apa? Story ya. Nah, dia pakai storynya sudah live langsung itu. Wah, siapa yang mau bertanya silahkan tulis di komentar. Wus, luar biasa. Gurunya siapa? Wah, wallahu a'lam. Mungkin seputar YouTube dan bah Google aja gurunya. Kalau di sini ulama-ulama dahulu punya guru jelas. Siapa guru Imam Al-Muzani? Yang pertama, nomor satu adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Jelas ini. Dan ceritakan dia tidak terlalu banyak guru. Pokoknya karena sudah dapat Imam Syafi'i, sudah gurunya itu saja. Artinya yang paling banyak beliau ambil ilmunya adalah Imam Syafi'i. Jadi dia sudah tahu kemasyuran Imam Syafi'i, bagaimana keilmuan gurunya Imam Syafi'i seperti apa. Dia mau berguru saja dengan Imam Syafi'i. Namun dia punya guru yang lainnya juga bernama Ali bin Ma'bad bin Shaddad. Ali bin Ma'bad bin Shaddad. Ada juga Nu'aim bin Hammad. Ada juga Asbak bin Nafi'. Dua yang awal tadi, guru ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lam An-Nubala juz ke-12. Namun dari sisi periwayatan hadis, Imam Al-Muzani kurang. Namun dari sisi faqih paham, dia dikenal sangat faqih sekali, sangat paham sekali. Namun dari sisi meriwayatkan hadis, dia tidak seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, tidak. Namun dikenal sangat faqih, ya, dia sangat faqih sekali, sangat paham. Maka ada ulama itu yang tipenya itu riwayatnya banyak, namun pahamnya bisa jadi kurang. Namun ada ulama yang tipenya itu riwayatnya sedikit, periwayatan hadisnya itu sedikit, namun pemahaman agamanya bagus. Kalau jelaskan orang itu paham, jelaskan tafsir ini paham, jelaskan hadis juga paham dia, walaupun dia riwayatnya sedikit. Jadi ada tipe ulama semacam itu. Makanya pernah Nabi SAW itu sebutkan ada sifat ilmu itu diibaratkan dengan hujan yang jatuh ke tanah. Ada tanah itu yang menerimanya bisa nahan tanah tadi, dia tahan air hujan, ditampung di situ, dan tanah ini sendiri memanfaatkan air hujan tadi. Ini tanah model pertama. Kemudian Nabi SAW ibaratkan lagi sifat ilmu yang kedua, itu ada hujan yang turun di tanah yang cuma bisa menampung saja, dan tanah tersebut orang-orang pada ngambil airnya di situ. Kemudian ada yang ketiga, tanah ini tidak bisa menampung dan juga manfaat air untuk tanah tersebut juga tidak ada. Intinya ada tiga model tanah tadi. Yang pertama tadi manfaat untuk tanah itu sendiri, juga orang lain bisa ngambil manfaat. Nah, ini yang paling utama sekali. Jadi ada, ini dimisalkan untuk orang yang berilmu, dia paham, kemudian dia ajarkan juga pada yang lainnya. Orang lain bisa ngambil manfaat. Ada yang kedua, dia punya ilmu, namun kurang pemahamannya. Namun orang lain itu ngambil ilmu darinya, ngambil riwayat darinya. Orang yang ngambil bahkan mungkin lebih paham. Orang yang ngambil ilmu tadi itu lebih paham. Kemudian ada yang model yang ketiga, tidak bisa nampung, tidak bisa juga bermanfaat untuk tanah itu sendiri. Nah, ini ada orang yang gak mau menerima kebenaran. Tahu ada ilmu, dia gak mau nerima tadi, dia itu tolak, dan apalagi mau menyebarkan pada orang lain, gak mungkin. Maka jadilah yang pertama, kalau tidak yang kedua. Namun yang utama yang mana tadi? Yang pertama. Kemudian ada pun murid-murid Imam Al-Muzani. Ada di situ yang pertama Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, atau dikenal dengan Ibnu Khuzaimah. Ada kitab hadis namanya Sahih Ibnu Khuzaimah. Nah, itu muridnya Imam Al-Muzani. Ada lagi Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salama At-Tahawi. Ini bukan Abu Ja'far At-Tahawi penulis kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, bukan. Kemudian ada yang ketiga lagi, Abul Qasim Utsman bin Bashar Al-Anmati. Al-Anmati ini murid yang paling banyak mengambil ilmu dari Imam Al-Muzani. Murid-murid terbaik Imam Al-Muzani. Juga ada lagi yang keempat, ini juga murid terbaik Imam Al-Muzani. Nama singkatnya biasanya disebut Imam As-Saji. Atau namanya Abu Yahya Zakaria bin Yahya As-Saji, guru di Basrah. Jadi syekh di Basrah. Ada juga di situ Abu Hasan, Ahmad bin Umair bin Ja'usa Ad-Dimashqi, ada juga Abu Nu'aim, Abdul Malik bin Muhammad Adi Al-Jarjali, ada juga di situ Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi. Nah, kalau yang terakhir ini Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, penulis kitab Jarah wa Ta'dil. Di murid-muridnya juga jadi ulama-ulama besar. Nah, bagaimana mau tahu keutamaan Imam Al-Muzani? Tentu yang menilai adalah orang-orang yang juga jadi ulama. Maka tahu kepakarannya seperti apa, tahu keahlian, keilmuan, keutamaan Imam Al-Muzani seperti apa. Kalau orang awam ya nggak paham. Maka kalau mau menilai statement pada penilaian terhadap seorang, lihat yang nilai ini orang setipe atau enggak. Contoh misalnya, saya sebutkan kalau zaman ini misalnya, banyak yang mengkritik Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Oh, dia itu tidak punya guru, macam-macam lah seperti itu. Sekarang balik, lihat siapa yang kritik itu, dia siapa? Pakar hadis enggak? Teliti hadis juga enggak sama dengan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kalau tidak selevel dengan Imam Al-Albani, oh enggak bisa. Dokter, kita tahu dokter itu pakar, siapa yang nilai? Apa orang awam yang nilai? Pakar sekali. Yang muji dia siapa aja, Pak? Orang awam yang muji dia? Ketika tugas akhirnya atau ada yang doktoral misalnya mau doktor, siapa yang muji dia? Orang awam yang muji? Enggak. Yang setipe dengannya. Yang selevel atau lebih dari dirinya kan, itu yang berhak menilai. Maka enggak ada untuk disertasi, tesis itu yang ini, wah anak-anak S1 itu debat dia semuanya, oh enggak, ini aja belum lulus nilainya CDE gitu aja, Pak. Mau debat yang lagi S2, S3, oh enggak mungkin itu dikasih tempat itu. Oh Pak, saya mau tanya gini-gini, wah kamu kemarin bolos di kelas kok bisa tanya dia begini. Enggak mungkin, enggak selevel itu. Harus yang selevel dengan dia atau yang lebih tinggi. Maka mau tahu bagaimana keutamaan yang Al-Muzani, lihat ulama-ulama yang nilai. Nah, bagaimana ulama mengatakan tentang Imam Al-Muzani, diantaranya mulai dari gurunya dulu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i katakan Imam Al-Muzani itu adalah nasiru madhabi, penolong madhabku. Karena dari Imam Al-Muzani berkat pertolongan Allah, kemudian usaha dari Imam Al-Muzani, madhab Syafi'i tersebar. Kemudian ada lagi perkataan dari Imam Az-Zahabi, dia sebutkan dalam jilid ke-12-nya dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala. Apa kata Imam Az-Zahabi tentang Imam Al-Muzani? Ia katakan Imam Al-Muzani adalah al-allama, seorang alim. Faqih, orang yang faqih dalam agama ini. Zahid, orang yang zuhud. Zahid itu apa? Orang yang zuhud. Kalau sebut zuhud itu apa? Kalau zuhud pengertian yang disebutkan oleh para ulama diantaranya oleh Abu Sulaiman Ad-Darani, an-nazuhda fi tarki ma yushghiluka anillah, yaitu meninggalkan hal-hal yang dapat melalaikanmu dari Allah. Meninggalkan hal-hal yang dapat melalaikanmu dari Allah. Kalau ini banyak melalaikan, dia tinggalkan zuhud. Berarti pikirannya itu akhirat, akhirat, akhirat. Urusan dunianya juga dia usahakan untuk maksud akhirat. Kemudian ada lagi perkataan dari Amr bin Utsman Al-Makki. Aku tidaklah pernah melihat seorang yang rajin ibadah, yang sangat semangat melebihi Imam Al-Muzani. Dan tidak ada yang bisa acak dalam ibadah selain beliau. Berarti dikenal juga rajin ibadah. Jadi bukan hanya berilmu saja. Ya, namun dia juga rajin ibadah. Bahkan ibadahnya itu acak. Gawam. Dia jaga terus ibadahnya. Aku pun tidak pernah melihat orang yang paling mengagungkan ilmu dan ahli ilmu selain beliau. Berarti dia hormati ilmu juga. Ilmu itu dia hormati, dia hargai. Di antara bentuk dia hormati ilmu ya belajar. Imam Al-Muzani itu punya mukhtasar mustakhsar. Dalam sebuah masalah dia punya ringkasan-ringkasan. Berarti dia hargai ilmu. Setiap ilmu yang dia punya dia buat ringkasan-ringkasan-ringkasan gitu. Maka berarti kalau kita mau contoh, kita baca suatu buku, baca suatu kitab, tulis itu. Tulis ulang. Ya. Bukan kerjaan zaman sekarang. Ada gurunya nulis papan tulis, sudah. Ustaz, saya izin dulu foto dulu ya. Gitu. Cuma mau foto aja, enggak ada catatannya tadi. Padahal ini bisa di-delete aja loh itu. HP-nya hilang sudah, ilmunya hilang. Ya, dia buat, biasa buat mukhtasar. Ya, summary, buat ringkasan. Kayak gitu, dia buat. Hargai ilmu berarti. Dia juga orang yang hargai ahli ilmu. Ulama dia hargai. Guru dia itu hormati. Ya, guru itu dihormati. Di antara bentuk penghormatan, kalau mau melihat cara menghormati guru, ini saya sebut juga di buku Mahasantri. Bisa dibaca situ, adab-adab untuk memuliakan guru itu seperti apa. Mau adab bertanya bagaimana, kemudian ketika menghadiri majelis ilmu bagaimana. Ya, bentuknya juga diantaranya adalah tidak banyak mengganggu waktunya. Kemudian bentuknya lagi adalah kalau sudah rutin datang di situ, ya. Kemudian usahakan untuk rutin terus, istiqomah, ancep dalam belajar. Ya, ambil ilmunya. Itu diantara bentuk memuliakan ahli ilmu. Makanya ulama-ulama dahulu di masa silam sudah biasa sekali menghargai ahli ilmu. Gimana kesibukan-kesibukan mereka, mereka tinggalkan. Yang kesibukan mereka itu mereka tinggalkan. Ada yang awalnya itu katanya gurunya gak jadi datang, absen ketika itu. Lantas mereka, ah sudahlah kita sekarang siap-siap untuk makan saja. Beli ikan yang mentah untuk siap dimasak. Oh ternyata dilaporkan lagi. Guru kita sekarang ini buka lagi majelis. Ikan ditinggalkan. Akhirnya satu hari itu dibiarkan, akhirnya busuk. Besok harinya mereka makan ikan yang sudah busuk ini. Sampai segitunya hargai majelis ilmu. Coba kalau kita coba, ya harganya gimana? Coba, ah Ustaz saya mau pergi dulu ke sana, mau naik gunung dulu. Oh, alasan naik gunung lagi. Oh, padahal ini pelajaran yang kemarin-kemarin dia rutin. Namun karena alasan cuma naik gunung, enggak enak saja sama teman ini tadi. Wah sudah alasan naik gunung aja. Oh kalau sekarang ya bal-balan berarti. Ya cuma gara-gara itu saja sudah. Majelis pagi ditinggalkan. Wah kenapa lembur semalam Ustaz? Wah itu sampai finalti. Kalau finalti berarti lebih dari 2 jam kan? 90 menit plus 30. Extra time berapa? 30 menit itu hafal itu nanti. 2 jam. Itu belum istirahat kan? 2,5 jam hampir 3 jam itu juga. Mungkin sholat-sholat subuh mungkin dia hitung-hitung juga. Waduh tunggu pas ikhoma saja lah baru saya berangkat ini. Nah, tunggu lagi penalti. Perhitungan kayak gitu. Kalau ulama dulu coba lihat, ini saja tinggalkan makanan tadi. Makanan sampai busuk, besok harinya baru makan. Makanan sudah jadi busuk, dimakan itu. Karena gak ada makanan lain. Sampai perhitungan seperti itu. Kemudian beliau juga terkenal sangatlah wara. Dan sifat ini sudah diketahui banyak orang. Lihat, sifatnya wara. Wara itu artinya apa? Wara itu sifat yang Nabi SAW itu sebutkan dalam hadis An-Nu'man bin Bashir. Ya di situ Nabi SAW sebutkan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Di antara halal dan haram itu ada perkara yang masih samar. Ya. Siapa yang tinggalkan yang samar ini? Nah, itu namanya wara. Berarti perkara yang masih belum jelas antara halal dan haram, nah, sudahlah saya tinggalkan saja. Pekerjaan ini, ini kok saya ragu-ragu ya. Ini ada unsur haramnya, ini ada halalnya. Namun ini muskilahnya banyak sekali. Masalahnya banyak sekali. Sudahlah saya tinggalkan. Nah itu namanya warok. Ya, itu namanya warok. Namun belum tentu ini jadi menjalankan suatu hukum. Belum. Namun dia ingin lepas ya dari itu. Bisa jadi dia tahu ini halal. Namun kok saya itu ragu sekali di sini ya. Masih ada keraguan besar saya. Sudahlah saya tinggalkan saja. Nah itu namanya waro. Waro itu meninggalkan sesuatu yang masih samar. Belum jelas halal dan haramnya. Nah, Imam Al-Muzani seperti itu. Dan orang-orang tahu bagaimanakah waraknya Imam Al-Muzani. Bagaimanakah waraknya Imam Al-Muzani. Kemudian pujian lagi mengenai ibadah beliau. Ini dari Imam Az-Zahabi. Ditulis lagi dalam Syiar A'lam An-Nubala, juz 12. Telah sampai kepadaku bahwa Imam Al-Muzani ketika selesai merampungkan bahasan satu masalah, ketika dia itu masukkan dalam, dia simpan dalam mukhtasornya, kitab ringkasannya, setiap selesai satu masalah, Masya Allah, dia kerjakan sholat 2 rakaat lillah. Sholat lillahi rakaatain. Dia kerjakan sholat lillah karena Allah 2 rakaat. Tanda mensyukuri nikmat tadi sudah selesaikan satu masalah. Sampai seperti itu ibadahnya. Kemudian Imam Al-Muzani juga dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, ketika luput dari satu sholat jamaah, ia menebusnya dengan mengerjakan sholat itu 25 kali. Saking pengin jaga rutin sholat berjamaah. Ini bukan masalah jadi wajib lakukan 25 kali seperti Imam Al-Muzani. Namun saking menyesalnya tadi, taruhlah dia lakukan lagi sholat jamaah tadi dia tinggalkan. Dia kerjakan sholat wajibnya. Namun dia tambah lagi dengan sholat sunnah tadi untuk nutup tadi. Nanti biar menyamai tadi 27 derajat. Maka dia lakukan 25 kali. Karena dalam riwayat dikatakan juga 25 derajat. Berarti sangat ingin sekali rutin jaga sholat berjamaah. Maka ini juga yang dilakukan oleh ulama-ulama iman Islam. Kalau ada suatu kesalahan, biasanya mereka tebus itu. Ada pernah seorang ulama, Ibnu Uyainah itu pernah bersuara keras di hadapan ibunya. Dia langsung membebaskan 2 orang budak untuk nebus kesalahannya tadi. Cuma suara keras saja pada ibunya. Apa jadi wajib? Enggak wajib juga. Cukup dia minta maaf saya, namun dia ingin tutup tadi kesalahannya itu dengan kebaikan-kebaikan. Ingin menjalankan sabda Nabi SAW. Ya, bahwasanya Nabi SAW itu mengatakan, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kepada Allah dan ikutilah yang kejelekan itu dengan kebaikan, maka kejelekan tadi akan tertutupi dengan kebaikan yang dilakukan. Kemudian Imam Al-Muzani, ini juga diantara ibadah beliau. Beliau itu biasa memandikan jenazah dalam rangka ta'abbudan, dalam rangka ibadah wahtisaban, dan dalam rangka meraih pahala. Rutinkan apa? Mandikan jenazah. Apa tujuannya? Dia katakan sendiri, saya itu sering mandikan jenazah tujuannya biar hati saya terus lembut. Karena dia kalau mandikan, dia tahu keadaannya nanti seperti itu pula. Maka dirutinkan jaga itu terus. Selain tujuannya tadi itu ibadah, mencari pahala untuk melembutkan hatinya. Banyak ingat mati berarti ketika mandikan itu. Dia wudukan, dia kemudian mandikan dari atas sisi kanan, kemudian sampai kakinya, baru beralih ke sisi kirinya. Tujuannya seperti itu. Maka itulah jadi alasan beliau rutinkan mandikan jenazah. Bahkan Imam Syafi'i ketika meninggal dunia, Imam Al-Muzani juga memandikannya. Jadi di antara yang mandikan Imam Asy-Syafi'i adalah Imam Al-Muzani, menunjukkan kedekatan yang sangat-sangat dekat dengan guru beliau. Ketika gurunya meninggal, dia memandikan jenazahnya. Lalu Imam Al-Muzani meninggal tahun 264 Hijriah pada bulan Ramadan pada usia 89 tahun. Pada bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di situ pembahasan dari biografi Imam Al-Muzani.